بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibn Utsaimin sampai pada pembahasan tentang mawani'ul mawani' minas sharaf ya, ataupun penghalang-penghalang yang menghalangi isim itu dari pentanwinan sampai pada bahagian yang ketiga yaitu tentang adilan. Maksudnya adalah al-adl ya. Jadi maksudkan dengan adilan yang terdapat di dalam bait adalah al-adl. Nah, di mana al-adl itu merupakan salah satu mani' ya, dari mawani' minas sharaf ya. Jadi salah satu penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi isim dari pentanwinan. Ya, kita lanjutkan tentang perkara al-adl ini. Ya, sampai pada firman Allah, qala Allah Ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhara ya, min harfu jarrin ayyamin ismun majrurun alam tasma ila qawlil qail ka'anni تنوين وأنت إضافة وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. Nah, jadi di sini katanya lam nahtadi ila qailihi. Nah, kita enggak tahu siapa yang enggak punya petunjuk siapa yang ngata siapa yang ngomong ya. Intinya alam tasma ila qaulil qail. Pernah dengar enggak tentang pernyataan seseorang yang berkata ataupun kata pepatah gitu ya. Ka'anni tanwinun wa anta yudafatun fa aina tarani la tahillu makani. Jadi seakan-akan engkau adalah aku adalah sesungguhnya aku adalah tanwin dan engkau adalah penyandar gitu ya. Idafah, penyandaran. Maka kapanpun engkau melihatku tidak ada tempat bagimu gitu ya. La tahillu makani, jangan engkau tempati tempatku. Idhafah gitu ya. Wa anta idhafatun gitu ya. Wa anta. Ya betul. Aku tanwin dan engkau idhafah gitu ya. Nah, di sini ayyam majrur bimin wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu ala akhirih. Ya, ayyamin itu dijarkan dengan min dan tanda jarnya itu dengan kasrah yang tampak yang jelas ala akhirih, di atas huruf akhirnya. Nah, jadi walaupun kasrah tetap ala akhirih, ala ya. Jadi bukan al-kasrah tahta akhirih, tapi ala tetapnya. Ya, karena imajinasinya harokat itu berada di atas huruf ya. Walau pada prakteknya gambarnya ada yang di bawah huruf ya. Itu sebenarnya hanya gambaran doang. Namun secara imajinasi dia berada di atas huruf ya. Jadi pokoknya harokat itu berada di atas huruf. Nah, demikian. Jadi tetap ala ya. Jadi wa alamatu jarhil kasratu dhahirah, jangan pula kita katakan ketika mengi'rab wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu tahta akhirih. Jadi ya tetap ala akhirih. Nah, begitu. Ya, itu sudah merupakan kemasyhuran yang ada di tengah-tengah ahli i'rab. Cara sebagai mutlak. Gimana? Ya, sebenarnya saya masih bingung ini juga. Kenapa tiba-tiba beliau membawakan kata pepatah ini ya, ketika ingin menjelaskan tentang ayyamin. Ayyamin ismun majrurun. Kemudian ayyamin ismun majrurun. Lalu tiba-tiba konyong-konyong membawakan kata-kata pepatah ini dengan mengatakan alam tasma. Pernah dengar enggak? Ila qawlil qail. Pernyataan pepatah. Ka'anni tanwinun wa anta yubafatun fa'ina tarani la tahillu makani. Kira-kira ada yang tahu alasan kenapa ini dibawakan? Saya enggak nemu ya tadi. Coba dipikirkan sejenak tadi kan. Kok kayaknya enggak nemu gitu. Nah, ada yang tahu enggak? Ya, pas berpikir tadi mungkin sekedar begini aja ya. Pokoknya ayyamin itu ditanwinin. Nah, karena ditanwinin yang artinya dia tidak dalam posisi mudhaf gitu aja. Ya, pikiran saya cuma begitu doang. Cuma enggak tahu kira-kira ada alasan lain. Kenapa beliau bawakan ini? Ada yang nebak? Ada yang bisa nebak? Gimana Pak Saif? Mau korun atau Enggak, ini kan dia sedang bahas ayyaminnya, nanti ukhor baru di sini. Jadi dia kan ayyamin ismun majrur katanya. Lalu tiba-tiba alam tasma ila qaulil qail. Ya, semacam mengingatin ini ya. Ya saya sepintas memahaminya ini semacam mengingatin doang bahwa kalau udah ada tanwin artinya dia bukan sebagai mudhaf dan kalau engkau melihat aku maka jangan apa namanya? Jangan tempati tempatku gitu ya ataupun jangan dipecah tempatku ya. La tahillu makani. Jadi kita lihat ini kan tanwin sementara dia seolah-olah idhofah gitu. Kita lihat dia tanwin. Jadi kok tanwin kalau dia idhofah? Padahal ini setelahnya sifat. Itu maksudnya, maksud tujuan dari gimana Bang Sob? Bingung juga saya ini, kenapa kok tiba-tiba dia beliau bawakan ini? Ayam ini kan kita lihat si tanwin. Betul. Tapi sepertinya kan dia idhofah. Karena setelahnya ada ukhor itu. Nah kalau memang dia mudhaf, nggak mungkin dia tetap bertanwin. Iya, ya bisa juga begitu. Yang ya, seperti yang saya pahami tadi di awal tadi, intinya dia ingin mengatakan ayam ini bukan mudhaf. Karena kalau dia mudhaf, nggak mungkin dia bertanwin. Intinya kalau engkau melihatku, ada kalau engkau melihatku, maksudnya kalau engkau melihat tanwin kan gitu, maka nggak mungkin dia menempati tempatku. Maksudnya mudhaf enggak mungkin menempati tempatku yang artinya ayyamin bukanlah mudhaf. Nah, begitu. Ya, kemungkinan demikian ya. Wallahu a'lam. Kayaknya mungkin itu maksud ataupun hal yang tersirat dari hal yang terisyarat gitu ya. Hal yang tersirat dari isyarat beliau ini. Ya. Jadi mungkin hal yang tersirat dari isyarat beliau ini adalah ingin mengatakan ayyamin ini memang bukan mudhaf loh. Kemungkinan demikian. Karena kalau memang mudhaf, enggak mungkin dia bertanwin. Bukankah engkau pernah dengar kan gitu ya. Atau mungkin ada yang putus, enggak tahu juga ya kalamnya barangkali. Coba silakan dengar rekamannya. Karena kok tiba-tiba alam tasma ila qaulil qail gitu. Mungkin ada yang terputus. Nah, ayyamin ini bukan mudhaf ya. Mungkin sebelumnya sudah ada ngomong kayak begitu ya. Ayyamin bukan mudhaf. Karena kalau mudhaf enggak mungkin dia bertanwin. Nah, apa bukankah kita pernah dengar kan gitu ya? Bukankah kita pernah dengar kata pepatah kalau aku adalah tanwin dan engkau adalah idhafah. Nah, kalau engkau melihatku maka enggak mungkin engkau menempati tempatku. Kan begitu. Kemungkinan demikian ya. Wallahu a'lam. Ya coba silakan dengarkan rekamannya apakah memang persis seperti ini atau memang ada yang terbuang? Ada yang terbuang guys. Idda. Fa iddatun fa kan ala safari. Fa iddatu min iddati ayyamin. Min iddati ayyamin. Fa'iddatum. Enggak, maksudnya ucapan Syekh Utsaimin ya. Ucapan Syekh Utsaimin bukan ayatnya. Enggak kan gini, Syekh Utsaimin kan ngebawakan firman Allah fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, min harfu jarrin, min yang ada sebelum min yang ada di ayat. Min harfu jarrin. Lalu ayyamin ismun majrur. Nah, sekonyong-konyong dia bilang apakah engkau pernah dengar kata pepatah ka'anni tanwinun wa anta idhafatun fa aina tarani la tahillu makani gitu. Nah, ini bingung ini maksudnya ini. Ya mungkin seperti dugaan awal kita lah ya, dan sepertinya juga diduga oleh Pak Saif. Wallahu'alam, nanti coba kita cari lagi ya alasan tiba-tiba beliau bilang ini. Ya, dan kemungkinan besarnya saya ada beberapa ungkapan syarih yang terhapus di sini. Ya, karena kan ini kan hasilnya kan berupa ceramah ya. Nah, kemudian terkait wa ukhar, ya ukhar, kata ukhar yang ada di ayat tadi itu na'tun li ayyamin majrurin. Ya, na'tun li ayyamin majrurun. Ya, itu adalah na'at, jadi kata ukhara adalah na'at bagi kata ayyam yang dia juga tentunya dijarkan ya karena na'at. Wa alamatu jarrihi al-fathata niyabatan 'anil kasrah. Dan di sini kata ukhar tanda jarnya justru fathah yang merupakan yang menjadi pengganti daripada kasrah. Kenapa pakai fathah? Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia itu tercegah dari pentanwinan. Nah, setiap isim yang tercegah dari pentanwinan maka tanda nasabnya tanda jarnya dengan fathah sebagaimana yang sudah kita bahas di bab alamat i'rab. Wal mani'u lahu al wasfiyyah wal 'adl, sementara al mani'nya penghalangnya ya, yang menghalangi kata ukhar itu dari pentanwinan adalah al wasfiyyah wal 'adl. Nah demikian. Wa min dzalika mathna wa thulatha mathna wa thulath wa ruba' wa khumas wa sudas wa suba'a wa suba'u wa thumanu. Nah ini kalau di apa namanya di buku Ustaz Aceng Zakaria itu kan masna wa thulatha ada alif bengkongnya ya, wa ruba'a ya aslinya memang enggak ada ya. Jadi yang ada alif bengkongnya cuma masna doang. Thulats yang enggak ada alif bengkongnya. Alif bengkong ya, alif bengkong namanya ya, dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian ruba' juga enggak ada alifnya, khumas juga enggak ada ya. Ya, begitu. Yang pakai kata sebenarnya apa, Ustaz? Yang mana? Yang baris atas tadi wa alamatu jarrihi al-fathah. Ini salah itu ya. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Iya, afwan. Iya, wa alamatu jarrihi al-fathatu sebagai khabar dari alama. Ya, wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah. Ya, ahsanta Pak Saif. Ya, dipertanyakan aja atau di ralat saja ya apa yang salah dari yang ada. Baik, jadi dan di antara al-wasfiyah wal-adl ya, di antara kata sifat yang juga disertai dengan adl adalah kata masna, di mana kata masna ini merupakan adl dari isnani. Thulatsu juga kata sifat ya, kata sifat sekaligus merupakan adl dari thalatha. Wa ruba'u wa khumasu wa sudasu wa suba'u wa thuman wa tusa'u wa usharu. Qala ta'ala uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Ya uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Ajnihatin ya majruratun bil idafati wa alamatu jarhi al kasra. Masna wa thulatha wa ruba'a hadhihi badalun. Ya hadhihi badalun. Wa ma'a dhalika mafthuha. Ya karena badal juga minat tawabi'. Ya berarti kalau misalkan matbu'nya majrur berarti ya dianya juga majrur. Li'annaha la tansarif. Dan kenapa dia pakai fathah? Ya karena memang dia enggak boleh ditanwinkan. Dan apa yang menghalanginya dari pentanwinan? Wal mani'u laha minas-sarfi al-wasfiyyatu wal-'adlu. Ya lagi-lagi karena dia merupakan kata sifat dan merupakan kalimat adl. Ya. Adl dari bentuk yang lain. Al-wasfiyyatu li'annaha wasfat, wasfun. Kita bilang dia ini kata sifat karena memang dia sifat. Ya. Jadi kita katakan kalimat ini kalimat yang bersifat sifat. Ya. Maksudnya kalimat yang berindikasi sifat karena memang dia adalah sifat. Ya, karena memang dia adalah sifat. Jadi ini semacam ain gitu ya, semacam zat lah kita katakan. Masna wa thulatha yang dua, ya, yang tiga, yang empat. Gitu. Karena ini sifat. Jadi benda gitu ya, ainun ya. Jadi masna wa thulatha sama kayak misalkan ya alimun ya, ainun ya, alimun. Beda dengan ilmun. Kalau ilmun kan masdar gitu ya. Sementara alimun ya zat. Beda dengan darbun. Darbun masdar. Sementara daribun zat, kan begitu. Mafhum kira-kira itu. Ya. Jilsa masdar, jarisun zat ya, yang duduk. Nah ini juga demikian kata beliau. Al wasfiyah tu li'annaha wasfun. Kok dibilang wasfiyah? Kenapa dia berindikasi sifat? Karena memang dia sifat. Ya, jadi beliau menjelaskan kenapa masna, wasulas, waruba dan yang lainnya itu dikatakan kata sifat ataupun isim sifat. Ya karena memang dia sifat katanya. Walau beliau enggak menerangkan sisi kesifatannya di sini ya. Ada bagusnya memang itu diterangkan ya, agar lebih bisa memahamkan ataupun bisa menambah faedah ataupun referensi bagi kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa an ayyi syai'in udilat? Terus dia itu diadal dari bentuk yang bagaimana? Qalu masna ma'dulah an itsnain itsnain. Jadi kata mereka, maksudnya jawaban dari mereka, kata masna itu ma'dulatun an itsnaini itsnaini. Ya, isnaini. Jadi merupakan perpindahan dari ungkapan isnaini. Dua-dua. Lalu sulas an salasatin salasatin. Begitulah kata mereka. Ruba an arba'atin arba'atin. Ya. Nah demikian. Waruba al-waw, ya waruba yang ada di ayat, kembali lagi kepada ayat. Waruba al-waw harfu atfin, ruba ma'tufun ala masna majrurun. Dan rubanya sendiri berarti adalah ma'tuf terhadap kata masna, yang berarti juga jadinya dia majrur. Wa alamatu jarrihil fathah niyabatan, wa alamatu jarrihil fathatu niyabatan ilal kasrati liannahu mamnu'an ilal sarfi lil wasfiyati wal adli. Dan tanda jarnya adalah fathah. Dan ini juga mungkin bisa jadi apa namanya referensi ataupun ibrah juga bagi kita. Enggak perlu kita ngomong begini ya, wa alamatu jarrihi bil fathati. Ya wa alamatu jarrihi bil fathati. Yang fushah ya, yang fushah menurut saya pribadi ya. Dan saya yakin itulah dia ya, yang benar. Ya kita langsung katakan saja wa alamatu jarrihil fathatu. Jadi enggak perlu wa alamatu jarrihi bil fathati. Jadi kalau misalkan antumnya Arab, ya cukup langsung bilang aja wa alamatu jarrihi al-fathatu. Jadi enggak perlu wa alamatu jarrihi bil fathati. Ya, kan begitu. Ciri-cirinya Pak Saif adalah tinggi dan tampan. Kan enggak perlu kita bilang ciri-cirinya Pak Saif adalah dengan tinggi dan tampan. Kan gitu ya. Kan enggak perlu tuh. Ngapain ada dengan? Orang cukup dengan kita katakan ciri-ciri Pak Saif adalah tinggi dan tampan. Jadi enggak perlu ciri-ciri Pak Saif dengan tinggi dan dengan tampan, kan ngapain, nggak ada kegunaannya gitu ya. Ah iya, maksudnya begitu ya, dan saya yakin itulah yang benar, wallahu alam. Ya, beliau juga di sini begitu ya, wa alamatu jarhi al fathatu, jadi bukan wa alamatu jarhi bil fathati, karena nggak ada kebutuhan. Li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil wasfiyati wal 'adli, karena dia itu dicegah dari pentanwinan, maksudnya termasuk isim mamnu' minas sharaf, dan alasannya al-wasfiyah wal 'adl, ya lil wasfiyati wal 'adl. Idzan al mani'u laha minas sharfi al-wasfiyatu wal 'adl, berarti ya kesimpulannya yang menghalangi ruba' dari pentanwinan adalah al-wasfiyah wal 'adl, ya lagi-lagi al-'adlnya ini yang menjadi poin utama ya. Sementara al-wasfiyah wal 'alam, ya al-wasfiyatu wal-alamiyatu merupakan unsur utama. Adapun poin utama pembahasan kita di sini adalah al-adlnya. Ya, demikian. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di bukunya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah itu, bahwa untuk yang bahagian 2 dan bahagian 3, kelompok 2 dan kelompok ketiga itu harus punya unsur utama, yang unsur utama tersebut adalah kalau enggak al-alamiyah, al-wasfiyah. ونقول في اعرابها مثنى بدل من اجنحة. Dan untuk mengi'rabnya, ayatnya kembali kepada kata mathna yang dimaksudkan di sini, untuk mengi'rabnya ay mathna, kita katakan badalun min ajniha, ya karena kan tadi kalau rubaknya kita bilang itu atau ma'tuf ke mathna. Nah mathnanya sendiri kenapa bisa majrur, maka kita katakan yang i'rabnya adalah badalun min ajnihatin. Wa badalul majruri majrurun. Dan badal bagi si majrur ya juga tentunya majrur. Ya, badal bagi isim yang majrur yang dijarkan ya tentunya dia juga dijarkan. Ya, wa badalul majruri majrurun. Begitu. Nah. Iya, pas. Jadi wa badalul majruri majrurun. Badal bagi isim yang majrur adalah dimajrurkan. Maksudnya dijarkan. Ya, badal bagi isim yang dijarkan tadi adalah dijarkan. Jadi badalul majruri ini idhafah. Jadi badal milik si isim yang dijarkan tadi adalah dijarkan. Nah begitu. Bisa dipahami? Ya, jadi ini berarti jumlah ya, jumlah ismiyah mubtada khabar. Wa alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi niyabatan 'anil kasrati. Ya. Nah ini lagi-lagi begitu juga sama ya, wa alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun. Ya jadi enggak perlu kita bilang wa alamatu jarrihi bi fathatin muqaddaratin. Ya. Sependek saya baca buku ya, dari buku-buku nahwu yang ada dan buku-buku i'rab juga demikian, saya malah belum nemu mereka ketika mengi'rab itu dengan lafaz wa alamatu jarrihi bi fathatin muqaddaratin. Nah ini hanya saya temui justru dari orang-orang kita. Ya maksudnya talib yang ada di sinilah gitu ya, maksudnya yang ada di Indonesia. Sering begitu ya, karena mungkin dan tanda jarnya dengan kan gitu. Padahal sebenarnya enggak ada kebutuhan ada kata dengan begitu ya. Wallahu a'lam. li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu min as-sarfi al-wasfiyatu wal 'adlu. Ya, karena dia termasuk isim yang tidak dapat ditanwinkan, dan yang menghalanginya dari pentanwinan adalah as-sarf, adalah al-wasfiyah wal 'adl. Nah, demikian. Naqul ja'a al-qaum, ya ja'a al-qaumu mathna mathna. Nah, ja'a al-qaumu mathna mathna. Jadi kalau misalkan ada ungkapan kita kayak begini, ja'a al-qaumu mathna mathna, maka i'rabnya ja'a fi'lun madhin. Ja'a fi'lun madhin. Nah, kalau misalkan kita tambah ini atau kita lebih rinci lagi i'rab ja'a, bagaimana i'rabnya, Mas Raihan? Baik, ja'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, la mahalla lahu minal i'rabi. Saya masih punya pertanyaan dari apa yang telah antanya i'rabkan. Pertanyaannya adalah, kenapa binanya 'alal fathhi? Karena enggak ada uraian di i'rapan anta tadi. Kenapa binanya 'alal fathhi? Kenapa binanya ja'a 'alal fathhi? Nah, kalau gitu berikan rinciannya. Ya, coba tambahin. Coba lihat ya. Kan tinggal ditambahkan karena. Tadi kan antara yang nambahin sudah karena tidak bersambung dengannya wawul jama' dan dhamir mutaharrik. Nah, coba tambahin. Ulangi lagi. Ja'a fi'lun. Karena, kenapa tadi? Bahasa Indonesia karena. Karena apa tadi bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa Indonesia tadi. Nah, bersambung apa bahasa Arabnya? Ittasala yattasilu. Tidak bersambung? Lam? Lam? Nah. Lam yattasil bi dhammi. Nah. Yang bersambung apa? Nah, berarti enggak mungkin lam yattasil bi dhamir. Yang bersambung dhamir kok malah pakai bi? Nah, jadi lam yattasil bihi. Iya, bihi. Baru lam. Ah, betul. Coba ulangin lam yattasil. Li'annahu. Kan karena kan? Iya, li'annahu. Kok dhamir rafi'in? Dhamirul jam'i. Wa dhamir mutaharrik, ya taib. Baru la mahalla lahu minal i'rab. Kira-kira ada yang bisa dimunculkan lagi pertanyaannya? Apakah ada yang masih belum jelas dari i'rab? Ada masih ada yang kurang dari apa yang dia i'rabkan? Apa? Pertanyaan apa yang mau anda munculkan, Mas? Bang Budi. Bukan, maksudnya i'rapan dia tadi. Kan beliau meng-i'rab ja'a. Nah, i'rapan beliau tentang ja'a tadi, ya, i'rap rincinya beliau tadi, apakah masih ada yang kurang? Apakah masih ada yang bisa dimunculkan pertanyaan dari i'rapnya dia, gitu loh? Udah lengkap ya? Udah lengkap ya, Bang Budi ya? Ya, saya ulangi i'rapnya beliau ya. Kata beliau, ja'a fi'lun ma'udin mabniyun alal fathhi. Ya. Li'annahu lam yattasil bihi dhamirul wawi, dhamirul jam'i wa dhamirul aw dhamirul mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya, sudah cukup ini. Sudah cukup ya? Enggak ada yang kurang lagi. Iya. Enggak. Ya, ini maksudnya ada yang kurang lagi enggak? Enggak ada. Baik. Kemudian al-qaumu fa'il, kata beliau ya. Al-qaumu fa'il. Maksudnya ini kayak saya kembali lagi ke permasalahan ungkapan ja'al qaumu masna masna. Jadi ja'a fi'lun madhin al-qaumu fa'ilun. Nah, masna halun minal qaumi mansubun bi fathatin muqaddaratin ala akhirih. Ya, man'a min zuhuriha at-ta'dzur. Nah, masna yang ada di ungkapan ja'al qaumu masna itu sebagai hal. Ya, sebagai hal ini juga sekaligus bukti bahwa masna memang mustaq. Ya, memang mustaq atau isim sifat gitu ya. Memang al-wasfiyah. Kan begitu. Ya kan, karena kan salah satu di antara syarat hal apa? Isim sifat kan mustaq, kan begitu. Nah, demikian. Jadi halun minal qaumi, kata beliau. Jadi masna ini adalah hal dari daripada al-qaum. Maksudnya sahibul halnya adalah al-qaum. Bisa dipecahkan kalau mustaq. bisa dipecahkan maksudnya? Kalau mustaq ada pecah. Ya, mustaq itu kan bukan, mustaq itu berasal dari kalimat lain. Ya, itulah mustaq kan. Turunan kata dari kalimat lain gitu ya. Iya, turunan kata dari kalimat lain. Ada bisa. Diturunkan. Bukan, maksudnya dia punya asalnya. Punya punya apa namanya itu ya? Ya punya kata dasarnya gitu. Kata dasarnya enggak juga isnun ya, karena memang enggak bisa isnun. Isnani lah. Itulah kata dasarnya. Isnani kata dasarnya. Atau saniyun ya. Kata dasarnya mungkin saniyun ya. Sana, yasni atau kata dasarnya apa? Ya saniyun mungkin ya. Wallahu a'lam. Cuma nanti lihat di mu'jam ya apa kata dasarnya. Mansubun bi fathatin muqaddaratin ala akhirih. Nah, kalau ini benar ya ikhwah ya. Mansubun bi fathatin muqaddaratin ala akhirih. Ini enggak ada masalah pakai ba. Ya, ini buktinya pakai ba karena dia langsung mansubun dinasabkan dengan fathah. Itu pas ya. Ya, memang butuh penggunaan ba di sini. Ya mansubun, tapi kalau tadi misalkan kita bilang halun minal qaumi mansubun wa alamatun nasbihi, maka enggak perlu pakai ba ya, langsung aja wa alamatun nasbihi fathatun. Tapi kalau begini, mansubun bi fathatin muqaddaratin itu pas. Ya. Nah, demikian. Mana'a min zuhuriha at-ta'dzur. Ya, jadi enggak bisa di apa namanya? Enggak bisa dizahirkan karena memang mustahil, ya. Kenapa mustahil? Karena alif harfun ghairu mutaharrik. Ya, huruf yang tidak berharakat. Rabi'an annith, ya. Kemudian yang keempatnya, rabi'an annith. Dan maksud dari kata annis yang terdapat di dalam bait yang menjadi apa namanya ilal yang menjadi ilal bagi mani ya, bagi isim ghair munsharif adalah at-ta'nitsu taratan yakunu bil alif wa taratan yakunu bit ta wa taratan yakunu bil ma'na. Jadi salah satu di antara penyebab isim tidak dapat ditanwinkan adalah at-ta'nits, kemuannasannya dia. Nah, terkadang kemuannasan ini itu karena dengan alif ya, disebabkan oleh alif ya, yakunu bil alif wa taratan yakunu bit ta, dan kemuannasan ini bisa jadi dengan ta wa taratan yakunu bil ma'na ya, dan terkadang bisa jadi karena al ma'na al alif ya, itu ada dua, aliful ta'nis al maqsura, aliful ta'nis al mamduda ya, sebagaimana yang kita selalu dapati di kitab-kitab bahwa alasan ta'nis itu hanya ada tiga ya, maksudnya alamatut ta'nis itu hanya ada tiga, ta al-marbutah ya. Kemudian alif ta'nis al-maqsurah dan alif ta'nis al-mamdudah. Nah, jadi at-ta'nis taratan yakunu bil alif wa tarakat wa taratan yakunu bit ta wa tarakat wa taratan yakunu bil ma'na. Berarti kalau kita simpulkan ini berarti terbagi kepada dua ya, terbagi kepada dua yaitu ta'nis secara makna dan ta'nis secara lafaz. Ya. Nah, demikian. Jadi ada ta'nis secara makna, ada ta'nis secara lafaz. Fal mu'annatsu bil alif mamnu'un min as-sarfi wa la yushtaratu fihi idafatu 'alamiyatin wa la wasfiyatin. Fal mu'annats bil alif, maka yang mu'annats karena alif, yang mu'annats sebab alif itu tercegah dari pentanwinan. Tercegah dari pentanwinan. Dan di sini tidak disyaratkan seperti halnya adl tadi, tidak disyaratkan harus diiringi ataupun dibarengi dengan kealaman, indikasi alam ya, keindikasian alam ataupun berindikasi alam, atau dan juga tidak disyaratkan berindikasi sifat. Jadi dia enggak harus berupa kalimat alam dan enggak harus berupa kalimat sifat. Ya, enggak harus kata alam, kata sifat. Pokoknya selama si isim itu dimuannaskan karena alif, ya baik itu alif ta'nis maqsurah maupun alif ta'nis mamdudah, maka dia tercegah dari pentanwinan. Dan tidak harus ada unsur alamiah dan harus ada unsur wasfiyah, kata beliau. Ya, ala kulli hal memang, ya saya akui, keterangan tentang, apa namanya itu, tentang isim ghair munsharif, yang paling enak dicerna adalah yang dilakukan oleh ataupun yang dijelaskan oleh Ustadz Aceng Zakaria itu, yang dibagi kepada 3 kelompok, kemudian 1 kelompok 1 unsur, 2 kelompoknya 2 unsur, kemudian yang satu unsur utamanya alam, yang satu unsur utamanya sifat, kan? Ya, itu paling mudah untuk dicerna memang. Nah, kalau ini, kalau bahasa nggak enaknya, semacam berserak gitu. Ya, jadi menyusunkannya ke dalam sebuah tabel, kita perlu imajinasi yang tinggi. Nah, demikian. Ya, paling enak dipahami memang ya yang ada di Ustadz Aceng Zakaria itu ya. Demikian. Nah, jadi kata beliau, isim mu'annas yang ditaknis dengan alif ataupun tanda taknisnya adalah alif, baik itu alif taknis maksura maupun alif taknis mamdudah, maka itu menjadi penghalang dari pentanwinan tanpa disyaratkan unsur alamiah dan unsur wasfiyah. Enggak perlu. Jadi mau dia alam, mau dia mau dia kata sifat, mau bukan, maka dia tetap tercegah dari pentanwinan. Enggak harus alam, enggak harus sifat, dan bisa kedua-duanya pun enggak ada. Ya, atau sekaligus kalau ada ya udah enggak masalah juga begitu. Misalkan ada unsur alamnya, ada unsur sifatnya, ya juga tetap pokoknya tidak boleh ditanwinkan. Al-mu'annathu bil alifi mamnu'un minas sarfi daiman. Ini kesimpulannya. Ya, al-mu'annathu bil alifi mamnu'un minas sarfi daiman. Jadi isim mu'annas yang dikarenakan ataupun disebabkan alif, maka selamanya tidak bisa ditanwinin. Wal alif imma maqsuratun wa imma mamdudah. Dan alif ini ada yang dia maqsurah, ada yang dia mamdudah. Ini istilah bagi alifut ta'nis ya. Istilah yang ada bagi alifut ta'nis, ada yang namanya alif maqsurah dan ada yang namanya alif mamdudah. Fasalma maqsuratun wa asma'u mamdudatun. Ya. Begitu juga kadza wa asya'u, begitu juga dengan kata asya' mamdudah. Alif mamduda, wa hubla maqsura, wa layla wa wa hubla maqsuratun wa layla, begitu juga dengan layla, wa hamra mamduda, wa zarqa mamduda, wa sahra mamduda. Jadi layla maqsura, hubla maqsura, dan sebagainya. Taqul marartu bilayla, bilayla alba harfu jar. Layla ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al fathatul muqaddaratu ala akhirih. Ya, jadi tanda jarnya dengan fathah muqaddarah, jangan dengan kasrah muqaddarah, tapi dengan fathah muqaddarah di atas huruf akhirnya. Kenapa? Niabatan anil kasrah, yang merupakan pengganti daripada kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun mamnu' minas sarfi, karena dia termasuk isim mamnu' minas sarf. Wal mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nis al maqsurah. Dan penghalangnya adalah alifut ta'nis al-maqsurah. Cukup. Itu aja. Gak perlu disebut alamnya, gak perlu. Walaupun kita tahu dia ini alam. Walau kita tahu dia, ya gak harus disyaratkan demikian ya. Kemudian, sallamtu ala layla, sallamtu fi'lun wa fa'ilun. Ala harfu khafdin. Layla ismun majururun wa alamatu jarhil fathatul muqaddaratu ala al-alifi niyabatan anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah fathah muqaddarah, ya, di atas huruf alifnya yang merupakan pengganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia memang tercegah dari pentanwinan. Wal mani', dan yang mencegahnya ya minas sarfi, dari pentanwinan, alifut ta'nisil maqsurah. Ya, jadi alifut ta'nis al maqsurah. Jadi alif yang ada di layla adalah alifut ta'nis al maqsurah. Marartu bi asma'a. Ya, maksudnya orang yang bernama Asma ya. Marartu fi'lun wa fa'ilun bi asma alba harfu khafdin. Asma ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li annahu mamnu' min as-sarfi wal mani'u lahu min as-sarfi alifut ta'nis al mamduda. Law qala qa'il ma taquluna fi asma'i jam'u ism. Ya. Ma taquluna fi asma'in jam'u ism ismin. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, apa kira-kira pendapatmu? Apa kira-kira komentarmu tentang kata asma yang merupakan jamak dari ism? Naqul alhamzatu huna hamzatu jam'in. Maka kita katakan hamzah yang terdapat pada kata asma yang merupakan jamak ismun tadi itu adalah hamzah jamak, bukan hamzah ta'nis. Walaysat hamzah ta'nis. Ya, walaysat hamzah ta'nisin. Fahiya masrufah, karena bukan hamzah ta'nis, maka masrufah. Maksudnya karena bukan alifut ta'nis al-mamdudah, fahiya masrufah, maka dia ditanwinin. Oleh sebab itu qala ta'ala in hiya illa asma'un sammaitumuha. Nah demikian. Adapun asma yang ada di marartu bi asma tadi, ya, aku berpapasan dengan ataupun bertemu dengan asma. Nah, maka asma yang ada di situ hamzanya adalah ataupun alifnya adalah alif ta'nis mamdudah, sementara asma yang merupakan jamak dari ismun, yaitu juga lafaznya asma, nah maka hamzahnya adalah hamzah jamak bukan hamzah ta'nis, sehingga dia ditanwinin. Oh, berarti aliful mamdudah itu ada yang li ta'nis, ada yang li ghairi ta'nis, ya tepat. Begitu juga dengan aliful maksurah. Jadi alif maksurah ada yang li ta'nis, ada yang li ghairi ta'nis. Nah, alif mamdudah juga demikian, ada yang li ta'nis, ada yang li ghairi ta'nis. Ya, kesimpulannya itulah dia, ya. Kadzalika sama'un. Al hamzatu asliyah. Nah, ini berarti alifnya, alif mamdudahnya li ghairi ta'nis. Fahiya min sama yasmu fa asluha sama'un. Ya, berarti ya sama'un. Ya, masrufah ditanwinkan. Kadzalika asya jam'u syai'in wa ma dzalika la tansharif. Nah, ini begitu juga dengan asya. Nah, asya kata beliau, itu adalah jamak alif mamdudahnya itu, ya, itu lil jamak. Alif mamdudahnya menurut beliau lil jamak karena merupakan jamak dari syai katanya. Asma'i jamul ismin. Kalau jamul ismin dibikin ghairu musarif baru dia enggak boleh dibikin sorof juga. Gimana? Belum paham. Bi asma'a kan jadi nama Arab. Gitu kan. Marartu kan asma bi asma'i kan jamak dari ismun. Iya. Tapi ketika marartu bi asma'a kan dia ismul itu jadi nama. Bukan. Alam. Kata asma yang ada di marartu bi asma'a, kata asma yang itu yang diperuntukkan apa untuk nama orang biasanya. Nah, itu bukan bentuk jamak dari ismun, bukan. Bukan. Bukan bentuk jamak dari ismun. Nah, itu terus nama ghairu musarif karena dibuat nama. Nah, alif yang ada di situ, enggak, bukan, maksud saya begini. Jadi kan ada kata asma yang kita anggap sebagai bentuk jamak dari ismun. Nah, kemudian kata asma yang merupakan bentuk jamak dari ismun dijadikan nama. Bukan karena itu. Bukan. Bukan dia alam mata. Bukan. Nah, iya, maksudnya bukan itu, ha. Bukan itu. Nah, dia memang alif yang ada di kata asma adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Sementara alif yang ada di kata asma yang merupakan jamak isim adalah alifut ta'nis adalah alif mamdudah lil jamak. Intinya bukan alifut ta'nis, ya. Jadi alif yang ada di asma yang merupakan bentuk jamak dari ismun itu alifnya li ghairi ta'nis. Bukan. Nah, jadi alasannya bukan alam ma ta'nis, bukan, ya. Alasan asma itu ghairu munsharif bukan alam ma ta'nis. Tapi alasannya adalah kata beliau di sini, ya, kata beliau alasan asma itu isim ghairu munsharif karena alif yang ada di asma adalah alif ta'nis al-mamdudah. Dari mana tahunya? Ya, mungkin kita perlu mengetahui tasrifnya ataupun sorofnya. Ya, ini perkara sorof yang saya sendiri juga enggak tahu. Ini kenapa asma dinyatakan sebagai alif ta'nis al-mamdudah? Bisa saja, ya, bisa saja lah, karena memang asma jadi nama seseorang dan dan punya unsur ta'nis, ya kan, begitu kan, karena nama bagi wanita, ya kan, unsur ta'nis kan tadi selain dari alif ta juga ada unsur maknawi, kan gitu, bil makna. Nah, jadi bisa juga dikatakan alasannya adalah al-alam ma ta'nis. Namun menurut dia nggak perlu dibilang begitu karena alif yang ada di kata asma kata dia adalah alif ta'nis al-mamdudah. Menurut dia, saya sendiri enggak tahu ini kan apa dasar beliau mengatakan alif ini adalah alif ta'nis al-mamdudah. Tapi kalau kayak misalkan hamra, saya tahu alasannya kenapa hamra adalah alif ta'nis al-mamdudah karena bentuk mudzakkar dari hamra adalah ahmar. Kan begitu. Nah, asma saya enggak ngerti. Jadi kita perlu cari pentasrifannya ataupun turunan-turunan katanya, kan gitu. Nah, kalau kayak hamra atau sauda, saya tahu kenapa itu dikatakan alif ta'nis al-mamdudah karena untuk mudzakarnya Aswad. Nah, ini ada yang tahu? Saya enggak tahu. Sama. Namun yang jelas Syekh mengatakan di sini asma itu mamnu' min as-sharaf karena aliful ta'nis al-mamdudah. Bahkan secara tegas dia katakan asma yang ada di sini dengan asma yang merupakan bentuk jamak dari ism beda. Karena asma yang ada di sini itu alifnya alif ta'nis mamdudah, asma yang ada di yang merupakan bentuk jamak dari isim itu alifnya alif jamak kata dia. Berarti dia tegaskan perbedaan dua kalimat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, adapun kalau kita enggak ngebedain seperti Bang Budi tadi, kalau kita enggak ngebedain dua kalimat itu, maka kita katakan alasannya adalah al-alamat ta'nis. Nah, demikian. Mafhum ya? Ya, tapi bagus Bang Budi. Ya. Baik. Nah, kemudian kata beliau, kembali lagi ke asya, ya. Sedikit lagi waktunya. Kadzalika asya jam'u syai', ya begitu juga dengan kata asya. Jadi alif yang ada di kata asya itu merupakan aliful jama'. Ya. Alif mamdu apa aliful jam' aliful aliful jam'i al-mamdudah. Ya, merupakan alif jama' mamdudah. Yang merupakan bentuk jama' dari syai'. Wa ma'a dzalika la tansharif. Kendati begitu dia tetap enggak boleh ditanwinkan katanya. Ya. Wa ma'a dzalika la tansharif, kendati demikian dia tetap enggak boleh ditanwinin katanya. Gimana tuh coba? Tapi dia bilang ini adalah alif alif jamak bukan alif ta'nis katanya. Karena di, karena asya merupakan bentuk jamak dari syai'. Ya. Nah, bukti dia enggak boleh ditanwinin kata kata Syekh, qala Allah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a. Enggak an asya'i. Berarti asya mamnu' min as-sharaf. Kan begitu kan? Karena kan seharusnya an asya'i. Ya. Kenapa bilangnya an asya'a berarti mamnu' min as-sharaf? Ya, karena yang dijarkan dengan fathah itu cuma lah isim ghair munsharif. Ya, yang dijarkan dengan fathah cuma isim ghair munsharif, benar itu? Yang dijarkan dengan fathah cuma isim ghair munsharif. Ya, dalilnya? Dalilnya? Oh, pakai alfiyah ngeri kawan. Masyaallah. Kalau di jurumiyah dalilnya? Fa ammal fathatu fa'amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi hiya fil ismi alladhi la yansarif. Nah, demikian. Ya, dan cuma itu ya, dan cuma itu fil ismi alladhi la yansarif, ya cuma itu doang. Baik. Nah, walam tansharif, jadi kata beliau walam tansharif walam walam tansharif karena asya asluha asluha asluha syai'a ala wazni af'al fahiya mamduda. Nah, jadi alasannya kenapa kenapa tetap tidak ditasrif tidak di apa namanya tidak di ya tidak disorofkan ataupun tidak ditanwinkan di saat kita tahu bahwa kata asya merupakan bentuk jamak dari syai' yang seharusnya berarti itu adalah aliful aliful jam'i. Namun kata beliau karena asli daripada asya sebenarnya adalah syai'a syai'a'u, itulah aslinya. Ya, jadi maksudnya bentuk jamak syai'un adalah syai'a'u. Berarti begitu ya. Yang berwazankan af'alu. Ya, yang berwazankan af'alu. Ya, syai'a'u. Fahiyah mamdudah katanya. Serius, enggak bingung, serius, enggak paham saya, enggak ngerti. Nah, ini yang pernah kita permasalahkan dahulu sewaktu pertama sekali kita bahas syarah jurumiyah yang sebelum kita ulang gitu ya. Jadi kan sebelumnya kami sudah pernah bahas ini sampai kira-kira seperempat kitab, terus kita ulangin lagi. Nah, pada saat itu memang sampai kita masih belum nemu alasan kenapa asya itu termasuk isim ghair munsharif atau dinyatakan sebagai aliful ta'nis mamdudah. Ya, memang benar bahwa dia itu adalah fahiya mamdudah, isim mamdud. Ya, kita enggak ingkari bahwa asya adalah isim mamdud. Tapi yang jadi permasalahan seperti yang sudah kita sepakati bersama, isim mamdud itu alifnya ada yang li ta'nis, ada yang li ghairi ta'nis. Nah, sekarang asya ini alifnya li ta'nis atau li ghairi ta'nis, itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau memang dia itu alifnya li ghairi ta'nis atau lil jama', kenapa bisa enggak ditanwinin? Nah, alasan beliau di sini walam tansarif, dan kenapa enggak bisa ditanwinin? Karena aslinya li anna asya, aslinya asluha syai'u katanya. Terus problemnya apa kalau syai'a? Kan gitu. Memangnya ada apa dengan wazan dengan bentuk syai'a kan gitu. Ini yang enggak ngerti saya, apa alasannya? Kira-kira apa, ikhwah? Nah, kemudian kata beliau lagi, syai'a itu wazannya adalah af'al. Ini menurut saya pribadi, ya, enggak tahu ini kenapa beliau bilang begini. Namun bagi saya syai'a berwazankan af'al ini enggak nyambung. Coba perhatikan, syai'a berwazankan af'al. Af'al mana fa'ul kalimah? Af'al mana fa'ul kalimah? Af'al mana fa'ul kalimah? Fa, berarti sebelum fa terdapat huruf ma, huruf mazid ataupun huruf ziyadah kan gitu, huruf zaid. Ya, terdapat huruf mazid yaitu hamzah. Nah, sekarang syai'a mana fa'ul kalimah? Shin. Kenapa enggak ada huruf mazid di depannya? Seharusnya yang lebih tepat, kalaupun memang kita mau bilang wazan dari fa' syai'a adalah nah, pas fa'la'u. Kenapa dia bilang syai'a ala wazni af'al? Ya, seharusnya syai'a ala wazni fa'la'u. Kan begitu. Nah, kalau berwazankan fa'la, memang iya itu kita akui wazan fa'la alifnya adalah alif ta'nis. Yang mudzakarnya adalah iya af'al. Contohnya hamra'u berwazankan fa'la'u, yang mudzakarnya adalah ahmar, af'alu berwazankan af'al. Tapi itu bukan jamak dan dia isim sifat kan gitu. Itu bukan jamak kan gitu ya. Nah, kalau ini kan dia bukan apa namanya itu ya, bukan ya, inilah yang nggak tahu ya, nanti coba kita cari ya, kita telusuri. Ini nggak tahu kenapa dia bisa ngomong begini nih, ya nggak paham saya ya, apalagi ketika dia bilang ala wazni, atau mungkin maksudnya ya wazan af'al itu untuk asya. Iya ya, jadi wazan af'al untuk asya, jadi asya ala wazni af'al ya, asya ala wazni af'al, yang asya asalnya adalah syai'a. Asalnya adalah syai'a, yang syai'a wazannya fa'la. Karena di bawahnya dia bahas lagi. Yang bawahnya? Iya, di bawahnya. Naqulu fi i'rabiha. Oh, coba ya. Wa naqulu fi i'rabiha an harfu jarrin. Nah, maka kita ketika kita mengi'rabnya, kita katakanlah an harfu jarrin. Asya ismun majrurun bi'ala. Asya dijarkan dengan sebab ala, wa alamatu jarhil fathatu niabatan anil kasrati liannahu mamnu'un minas sarfi wal mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nis al mamdudah. Dia tegaskan ya, wal mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nis al mamdudah. Jadi dia akui alif yang ada di asya adalah alifut ta'nis, laisa aliful jama', ya, laisa alifal jam'i. Jadi alif yang ada di asya bukan alif jama' melainkan alif ta'nis. Tapi ini merupakan jamak dari syai'un. Nah, bingung saya. Serius, enggak ngerti saya. Kalau kayak hamra itu memang bukan jamak kan? Iya, sauda memang bukan jamak, mufrad dianya. Kan begitu. Jadi misalkan Fatimah tuh hamra'u. Fatimah hamra, ya hamra apa namanya? Hamra mufrad kan begitu. Nah, ini kan asya kita akui jamak dari syai'. Ya bingung saya. Nanti kita bahas. Itu hari pernah kita cari-cari permasalahan ini. Cuma lupa jawabannya atau memang belum duduk ya, enggak ingat saya. Tapi kita lanjutkan, wala yushtaratu idhafatu alamiyatin aw wasfiyah. Pokoknya illah yang satu ini itu tidak disyaratkan harus ada unsur alamiyah ataupun unsur wasfiyah ya. Jadi wala yushtaratu idhafatu alamiyatin aw wasfiyatin. Idzan alifut ta'nits وصيغ منتهى الجموع لا تشترط فيهما العلمية أو الوصفية. Jadi kesimpulannya, illah yang berupa alifut ta'nis ya, illah mamnu' min as-sarf yang berupa alifut ta'nis, dan illah yang mamnu' min as-sarf yang berupa shighah muntaha al-jumu', keduanya itu tidak disyaratkan harus ada unsur alamiah dan unsur wasfiyah. Wallahu a'lam. Dulu masih banyak lagi. Iya, tapi ini kisem yang kedua daripada alasan alasan annis ataupun alasan keta'nisan ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lah ya. Jadi kan tadi kita sudah globalkan ya bahwa alasan ta'nis itu ada dua, yaitu lafzi sama maknawi. Yang lafzi sudah kita selesaikan. Nah, insyaallah kisam yang kedua yaitu maknawi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.